terima kasih saudara-saudara. Selamat berjumpa dengan album pertama dari Pangkalan Humor. Judul yang kami tampilkan kali ini, Anak Penyanyi. Apa kamu masih tetap seperti pertama bahwa anakmu si Basuki harus jadi penyanyi? Apakah harus diganti? Berhubung saya itu dulunya itu ya penyanyi, anak saya itu harus jadi penyanyi, harus wajib ini. Masa anak orang tuanya penyanyi, anaknya jadi tukang becak ya enggak mungkin kan? Kamu ya ngawur. Ya setidak-tidaknya jadi apa pilot kek. Enggak bisa, pokoknya anak saya harus jadi penyanyi. Oh, jadi kamu dulu penyanyi loh. Top? Loh, di atas top itu saya. Kalau saya ingin tahu, walaupun sudah lama menjadi suami istri, aku kan kurang yakin kalau kamu itu penyanyi betul. Apa ingin saya coba? Kok apa yang saya coba? Kamu ngomong kok, oh bibirmu kebalik gitu. Nyang itu yang. Yang saya coba? Loh. Apanya? Nah, nyanyinya itu. Oh, mau dicoba. Mau coba. Solmi. Loh kok Solmi ya? Nyanyi kok Solmi. Ya lagu dong, lagu. Oh, lagu, ya. Enggak, biar anakmu dengar sekali. Bas, bas, sini bas. Biar anakmu dengar sekali. Sini. Loh, lihat jarak. Aduh, potongan penyanyi itu udah ada. Nah, bas. Apa? Apa? Pah. Waduh. Anakmu panggil bapaknya Pah sekarang. Loh, ini sudah ada tanda-tanda. Kamu usah panggil bapaknya Pah, panggil ibunya Mbok. Lah itu kan udah. Ya kan lihat wajah toh, Pah. Papa bagaimana itu? Ya papa kan kelihatan apa? Intelek gitu ya. Apa? Intelek. Intelek. Ibumu? Ya mamah itu kan kalau di Jakarta kan manggilnya Mama. Mama. Kita kan pindahan dari Jawa jadi ya di campur sari. Terus jadinya? Jadi apa? Mbok sama papa gitu. Jadi kalau panggil papa, mama, gitu, pah mbok apa ya begitu? Gak apa-apa, Bas. Halo? Loh? Telepon. Wah berdekatan kok, halo. Kamu itu dinyatakan oleh ibumu harus jadi penyanyi. Mengingat ibumu itu adalah mantan penyanyi. Jadi maksud ibumu kalau anak penyanyi harus jadi penyanyi. Itu memang diharuskan. Nah, ibumu. Mamah mbokmu ini. Silsilahnya dulu itu nenek moyangmu itu sangres semua. Waduh, apa itu sangres? Sangres itu apa? Sangres itu ya penyanyi itu loh. Kalau sekarang penyanyi kalau prasejarah dulu itu ya sangres. Bahasa Belanda ya? Bahasa Belanda. Enggak tahu itu, pokoknya itu. Jadi kamu harus jadi penyanyi. Sedang papa, itu pasrah. Kamu seneng bekerja di mana? Kalau saya tetap pendirian. Pendirian tetap. Soalnya kan anak itu cita-citanya itu kan lain-lain. Bebas dan luas menurut bakat. Iya. Cita-citamu nak? Saya tetap ingin jadi pepilot. Pepilot. Pepilot. Pepilot itu ya dulure spidol apa itu mungkin ya. Penerbang itu nah, loh. Nah, oh, pilot. Ya. Ini sudah bagus ini. Sudah ada kaitannya penyanyi dengan penerbang. Bagus nih. Kaitannya? Loh, penyanyi kan suara. Suara. Wah, sawah. Nah, penerbang kan. Loh, kok penyanyi wah sawah ya? Nah, ya ini kan. Ini kan misalnya. Penerbang. Kok ra iso lho. Penerbang kan pangket ikrung ting pangket ting bling bling pangket. Oh, itu kan lain. Maka ibumu itu perlu diberi susi ya itu ya itu. Itu bukan penerbang apa kayak seperti yang di jering apa itu musabaqah? Iya. Yang kan. Itu loh, pokoknya tamrin, iya. Itu kan penerbang yang di atas itu loh. Pilot, pilot. Pilot. Setir pesawat. Nah, engkau yang ngawur kok setir pesawat, sopir pesawat. Sopir pesawat. Nah. Jangan jadi sopir. Kenapa? Nanti nubruk bagaimana kamu? Itu kan Bambang, kamu yang ngawur aja. Oh ya kan lain, wong kita kan belajarnya itu kalau sopir pesawat itu kalau mendapat Rebues. Rebues atau Sim. Sim. Rebues kan bahasa Belanda ya, Belanda, Pak. Belanda ya? Itu. Iya, iya toh, Mas. Belanda ya Rebues itu. Alah, utuh. Ya sangres tadi. Sangres. Ya. Sangres ya. Nah, ya itu kan sama dengan Rebues. Rebues, Sim. Rebues itu Sim. Simnya pesawat. Itu kalau sudah menyetir pesawat itu kira-kira sudah 50 kali, itu baru dapat Rebues. Rebues. Itu kan saya sudah dites itu mamanya kalau pakai itu yang pelampung. Pelampung. Pelampung itu ada. Pelampung kamu ngerti toh pelampung? Pelampung kan dekatnya Palembang. Iya. Ya. Pelampung dekatnya Palembang. Nah, ini ya sudah nasibmu kok, Bas. Punya mbok aja edan gitu kan. Pelampung itu loh yang untuk renang. Kalau bahaya. Kalau ada bahaya. Kalau pesawat jatuh di laut, maka pakai penerbang. Oh, debok itu toh ya. Debok. Sekarang begini aja. Gimana? Nah, sebelum kamu cerita tentang ingin menjadi sopir pesawat, ini karena ibumu mengendaki kau jadi penyanyi. Enggak, nak, kamu bisa nyanyi enggak sedikit-sedikit gitu? Loh, kalau penyanyi itu kan gampang, Pak. Kita kan sering juga kalau di pesawat itu juga ada tipnya. Maaf. Kan sering dengerin lagu-lagu. Oh, betul, betul, betul. Kamu ya saya sekarang bisa? Begini aja, di samping saya di pilot, ya toh, saya juga bisa menyanyi. Harus, loh, ya toh. Harus. Ciptaanmu sendiri, ciptaanmu sendiri nih, coba lihat. Loh. Apa judulnya coba? Ini judulnya lagu Cubit-cubitan. Tuh. Yuh, Daniel birunya itu. Apa itu? Kamu kok ngomong kok main celek terus? Orang dicubit ya, ya itu judul lagu nyong monyong. Nggak peduli pokoknya biru. Nggak, kok, ya udah ada. Kok biru? Cubit-cubitan ini anu kan kita itu keluarga bahagia. Jadi anu mamah nyubit saya mamanya. Kalau seperti papa pas waktu sendagura itu loh. Sendagura. Itu di dalam kamar. Aku sama mamahmu. Itu bukan cubit-cubitan nak. Itu sekak kalau kamu. Kok sekak? Sekarang kita dengar ciptaan anakmu. Pengen dengar? Judulnya Cubit-cubitan. Teman-temanmu tak suruh tepuk tangan? Iya. Oke. Basuki dalam cubit-cubitan. Cubit-cubitan, cubit-cubitan, cubit-cubit di tangan. Cubit-cubitan, cubit-cubitan, cubit-cubit di pipi. Cubit-cubitan, cubit-cubitan, cubit-cubit beneran. Aha, aha, aha. Mari kawan semua, abang adikku sayang, atau mama dan papa, bermain cubit-cubitan. Cubit tangan kanan, cubit tangan kiri, ayo pilih yang mana. Cubit pipi kanan, cubit pipi kiri, cubit, cubit, cubitan. Kok cubit beneran nih? Kan jadinya enggak. Aduh, enggak kan cubit. Katanya pipi kanan. Yang kiri dong. Yang kiri. Tangan kanan. Boleh. Cubit-cubitan, cubit-cubitan, cubit-cubit di tangan. Cubit-cubitan, cubit-cubitan, cubit-cubit di pipi. Cubit-cubitan, cubit-cubitan, cubit-cubit beneran. Aha, aha, aha. Mari kawan semua, abang adikku sayang, atau mama dan papa, mari kita bermain cubit-cubitan. Cubit tangan kanan, cubit tangan kiri, ayo pilih yang mana. Cubit pipi kanan, cubit pipi kiri, cubit, cubit, cubitan. Balas kok? Ya balas katanya cubit-cubitan. Ya kan bukan beneran. Ya tapi kamu nyubit saya ya nyubit dong. Nyubit gini loh ya. Ya. cupit-cupitan, cupit-cupitan, cupit-cupit beneran. Aha, aha, aha. Mari kawan semua, abang adikku sayang, atau mama dan papa, mari kita bermain. Tangan kiri, ayo pilih yang mana. Cupit pipi kanan, cupit pipi kiri, cupit, cupit, cupitan. Cupit, cupit, cupitan. Cupit, cupit, cupitan. Mungkin hebat suara anakmu ya. Apa itu dari asalnya? Itu karang kamu sendiri, Bas. Oh, gimana Pak? Jadi biarpun cupit saya itu pilot, tapi kalau di atas itu sambil ngarang. Makanya, tapi cubit pipi kiri, cubit pipi kanan. Lain sama ibumu. Apa itu? Papa kalau nyubit enggak pipi. Apa? Gusinya itu. itu tamu itu siapa itu? Tamu itu. Loh, oh Mas Timbul. Mari gue. Mari Mas. Sus, sus, sus. Ah, pasti ada tamu malah nakut-nakutin. Ini tamunya Mama. Mari Mas Timbul. Oh. Saya akan melapor, Pak. Oh, boleh, boleh. Laporanmu diterima. Dulu kan saya disuruh sama ibu, suruh mencari guru. Guru. Ini sudah dapat. Guru apa ini, Bul? Guru nyanyi toh. Katanya mana? Disuruh cari guru nyanyi. Mana? Mana? Wah, orangnya pinter loh ini, Pak. Muridnya ya, muridnya banyak sekali. Duh, ngalah. Nyanyi apa saja bisa. Saya itu butuh. Maksudnya suara itu, bukan mulutnya. Suaranya banyak sekali, bisa menirukan apa-apa gitu loh. Saya kaget. Pernah rekaman? Oh, pernah. Rekaman di kaset. Lalu? Rekaman video. Video soccer. Rekaman TV. TV. Direkam terus kok. Iya, ya. Nyanyinya banyak, mau nyanyi apa lagunya? Loh, kok malah tawa loh bocah ini kok nyanyinya banyak. Gurunya ini mana? Lah ya gurunya itu maksudnya tuh nyanyinya tuh apa saja bisa gitu, oh, Pak. Oh begitu. Untuk pop, itu jadi ya, guru. Pop bisa. Pop. Terus lagu anak-anak bisa. Wah. Terus lagu rock. Blues. Duster. Yang jari ada nak. Sarung ada, Bu Sarung. Pak. Apa? Ini ngomongnya kayak John Glewo ya. Mana orangnya mana itu? Ini Pak. Kenalkan. Mari Mas. Permisi Pak, saya Pak ini. Maju, maju Mas. Loh, ini omongannya kok gitu? Ini ya, ini memang orang dari Manado kok. Manado. Suara begini kok Manado. Saya dari Madura, Madura. Oh. Iya betul Pak. Gurunya ini kok ketawa loh. Guru nyanyi dari Madura. Betul Pak. Memang betul-betul ahli nyanyi. Nah, soal menyanyi biasa aja ya. Ngomong. Kok banyak suaranya. Kok banyak menyanyi. Menyanyi kok banyak. Namanya nak, namanya. Ah, nama saya Kadir. Waduh, waduh. Jangan. Ini pelatih penyanyi. Kadir. Waduh. Kenapa? Mbok ditukar. Loh kok nama ditukar ya? Wong Kadir itu musuh saya. Loh, Kadir. Ibu ini kan oh, oh namanya Kadir toh? Saya Kadir nama saya. Loh, kuwi jenenge maratuaku enak. Jadi memang ahli dalam hal ini. Oh, jangan khawatir kalau soal menyanyi. Kemarin saya di Amerika duet sama Elvis. Kapan? Kemarin. Elvis itu mati sudah lama ya, gitu ya. Elvis sudah meninggal. Oh, bukan Elvis, lupa saya, Pak. Itu sama Cik Noris. Ah, nyanyi saya. Oh, Cak Nur. Kok Cak Nur toh? Cak Nur toh? Hus. Kok Cak Nur? Eh? Cak Nur guru pencak itu kowe yang ngawur wae. Cak Nur apa Cik Noris? Cik Noris. Ayo Bas, sekarang gini aja Bas. Ha? Kamu boleh berkenalan dengan Om Kadir itu. Karena ini sudah pilihan mamahmu, ya kita coba. Cara-cara dia mengajar itu bagaimana? Papa juga ingin tahu. Dan ini bahasanya bahasa sana ya Pak. Bahasa ya apa? Saparuwai. Madura. Madura. Mengenai honor Mas Timbul, honor? Mengenai honor? Enggak Pak. Duh, kok enggak? Enggak sakit. Honor, honor. Oh, saya kira sakit tumor gitu. Aduh. Wah ini kuping apa kreweng ini? Honor tumor. Nah ini kamu minta tadi minta berapa humor? Nah kalau soal ngelatih saya 1 jam 30 juta. 1 jam 30 juta? Loh jurusannya kan luar negeri nih saya. 30 juta 1 jam? Loh biasa deh. Itu jangan memalukan lu ya. Alah, saya itu orang kaya. Alah, arisan murung kebayar lu bu. Arisan belum kebayar sembrek gandul. Pokoknya yang wajar aja. Okay. Pokoknya kalau sudah jadi, nanti dilihat aja kerjanya, Pak. Oke, okay, sekarang saya ingin tahu cara mengajar bas. Coba kamu maju bersama Om Kadir. Khawatir, coba anu Mas Kadir gimana? Nah, coba sini. Saya kan ingin tahu ya, Pak ya. Iya. Ini diawali dari itu dulu. Ngambil suara apa? Ngambil nada. Itu do re mi fa sol la si do itu. Oh. Suaranya kaku. Lo ini kan angkatan pertama, Pak Camen belum tahu jelas-jelas, jadi dah ngenyek. Ya. Coba diambil kalau nadanya tinggi dan rendah. Oh iya. Aduh. Itu rendah itu deh. Aduh. Rendah. Kalau yang tinggi, doh. Ada tinggi. Doh. Doh. Doh. Doh. Ya. Nah, coba ya. Ya. Do re mi. Nah, kalau abis do re. Oh iya. Jangan do terus lah, jangan. Nanti re-nya marah-marah aja. Wah, guru betul ini. Nah, jadi abis do mesti re ya. Nah, gitu deh coba. Do, ado, do re mi, ado re mi, fa sol la. Nanti dulu, Pak. Ini yang Madura saya apa kamu ini? Lu kan aku nuruti gurunya toh. Oh, ikut action Madura juga iya. Kamu. Wah, jadi double nih Maduranya, Dek. Ini jangan ikut campur, sudah mundur. Jadi penyanyi Inggris. Apa? Bukan penyanyi Madura. Penyanyi Inggris antara lain apa tuh, Pak? Pertama yang jadi semiku. Semiku. Semikuru ya, apa sih? Semikuru. Kalau nyanyi gitu aja masih bisa aja ya. Aduh. Aduh. Re. Re. Mi. Mi. Fa. Fa. Sol. Sol. La. La. Ri. Do. Sorry Pak, suara saya gak sampai saya Pak. Ya terus. Ya. Ya. Do. Do. Ri. Si. La. La. Sol. Sol. Fa. Fa. Re. Re. Do. Lah minya. Re lo. Minya ditinggal marah-marah lo. Loh, Mi sekarang ikut siapa, Dek? Mi katanya jadi babu sekarang. Alah, kok Mi jadi babu? Mi. Re. Aduh. Aduh. Wah, enak nih suaranya. Aduh. Itu caranya, bibirnya. Kalau bibir. Bilang do, ado. Bibirnya digigit. Bibirnya. Nah, bibirnya ini bibirnya timbul ini. Loh, oh bibir saya yang digigit? Bibirnya maksudnya bibir bawah apa bibir atas? Bibir atas digigit, Dek. Ya coba. Kurang tarik deh. Bibir atas digigit. Ya sakit tak? Enggak ada gini. Gimana, Mas Kadir? Saya Pak. Anda sebagai guru nyanyi pernah mencipta lagu enggak? Duh, soal cipta-mencipta biasa. Tanyakan di timbul gimana, Mul? Oh, ciptaannya banyak. Nah, sebab anak saya itu kalau menghafal lagu cepat. Nah, satu misal saya ingin tahu, punya ciptaan yang terbaru enggak? Kasih ciptaan aja. Ciptaannya kemarin itu? Iya, yang kemarin itu. Kasihkan Mas Basuki. Pokoknya lagu baru, lagu yang baru aja. Tapi harus cepat, harus cepat, harus bisa, sekaligus. Bapak catatan. Itu, Neng. Bapak, coba, Bas, tunjukkan bahwa Basuki memang punya bakat menyanyi. Bisa? Oh. Judulnya apa, Bas? Anu. Ini jantung sehat ini, Mbak. Jantung, merupakan jadi anak-anak kecil itu bukan orang dewasa saja yang istilah sekarang itu fitness. Oh, ya, gitu. Kan? Judulnya apa? Kring-kring goes-goes. Kamu sanggup? Loh, gampang ini, Pak. Oke, betul? Kring. Oke, tepuk tangan buat anak saya. Kring-kring goes. Basuki. Putar Jakarta, Ancol, Monas, lewat Harmoni, keliling kota, aduh asiknya bersepeda. Kring, kring, goes, goes, kring, kring, goes, goes, asik, asik, Bersepeda ya, yuk. Ring ring goes goes, ring ring goes goes, jantung jadi sehat, pikiran cerdas, tapi ingat lewat pinggir.